Berikutnya huruf to, ya huruf to. Huruf to adalah huruf dari ujung lidah dengan pangkal gigi seri, ya seperti huruf da dan dal. Bedanya huruf to ini punya sifat kuat, jahar, kemudian apa? Syiddah, itbaq, ya termasuk huruf yang kuat. Bahkan min aqwaha, termasuk huruf yang paling kuat, to, ya. Terkumpul padanya sifat-sifat kuat, jahar, syiddah, isti'la, itbaq, qalqalah. Baik. Nah, kita baca to. To. Ha to ma. Sha to a. Sa to ha. Ha ba to. Ba. Ba. Jadi seakan apa? Udara itu mampat atau tertahan di belakang apa bibir. Ba. Ba. Nah. Baik. Kemudian kha ba ya. Ba ra za. Na sha ta. Wa sa ta. Baik.